من التعليم والتعلم والفرد والاستفادة والنفذ والإنتفاع في عليه أرباح ولي دينكم وماتنا ومواتكم وموات المسلمين خصوصا الحاج عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ونطق الشر مغفرا وبركاتهم وأسرار وموارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم من الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقد عز على بسيط الأرض وجود واحد من هؤلاء حتى لقد زعم جماعة من الأكابر أنهم مفقودون، والحق أنهم موجودون، ولكن قد سترهم الله برداء الغيرة وضرب عليهم سرادكات الإخفاء لغفلة الخاصة وإعراض العامة، فمن طلبهم بصدق وجد في ذلك لم يعوزه إن شاء الله تعالى وجود واحد منهم. فصدق سيف لا يوضع على شيء إلا قطعه، والأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله، أولئك نجوم الأرض وحمال الأمانة ونواب المصطفى وورثة الأنبياء رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الآخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقد عز على بساط الأرض dan benar-benar menjadi jarang di atas hamparan bumi ini wujud wahidin min haula, wujudnya salah satu di antara mereka ulama ar-rasikhun, hatta sehingga lagat za'ama benar-benar mengaku jama'atun minal akabir, sekelompok daripada golongan orang-orang yang besar, annahum mafgudun, mereka ulama-ulama pilihan itu tidak ada lagi, walhaq, dan sebenarnya annahum mawjudun, mereka ulama-ulama pilihan itu masih ada. Walakin, tetapi qad satarahumullah, benar-benar telah Allah tutup mereka biridail ghairah, dengan rida kecemburuan, wa daraba alaihim suradigatil ikhfa, dan Allah telah menjadikan atas mereka tabir-tabir yang menutupi. Sebenarnya mereka bukan tidak ada, ada. Cuma sengaja Allah tutupi. Sengaja Allah tutupi. Apa masih ada ya? Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya. Apakah masih ada ya? Seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ada. Ada mereka. Cuma Allah tutupi. Sehingga seakan-akan tidak ada. Kenapa? Li ghaflatil khassah, karena lupanya orang khusus, wa iradil ammah, dan berpalingnya orang umum. Karena orang-orang khusus sudah mereka tidak tertarik lagi dengan model demikian. Maaf, tokoh-tokoh Islamnya sendiri rupanya lebih tertarik dengan yang model-model ahli filsafat, sering masuk televisi, masuk koran, penampilannya seperti artis. Tapi kalau model-model seperti orang-orang dahulu yang warok, yang zuhud, udah kurang tertarik, gak maju katanya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala sengaja tutupi orang-orang istimewa tadi itu. Sehingga tidak diperkenankan ketemu kecuali orang yang benar-benar shadiq fi mahabbati, yang benar-benar kuat dalam cinta kepadanya. Hah? Karena Allah tidak mau orang pilihannya tadi itu tidak dihargai di atas bumi ini, saudara. Faman talabahum bisidik, maka barang siapa yang mencari mereka dengan jujur, wajadda fi dalik, dan serius di dalam mencari mereka, berusaha mencari orang-orang pilihan tadi itu, lam yu'wizhu insyaallah ta'ala wujudu wahidi minhum, maka tidak mungkin dia akan ketinggalan mendapatkan salah satu di antara mereka. Ada pasti, enggak mungkin di bumi ini enggak ada. Fasidgu saifun, kejujuran, kebenaran, keseriusan itu ibarat pedang, la yudau ala syai'in, yang tidak ditaruh pada sesuatu, illa gata'ahu, kecuali akan memutusnya itu sesuatu. Sidik, kejujuran dalam hati ini lebih tajam daripada pedang. Pedang yang sangat tajam itu enggak usah digebangkan sudah, ditaruh aja saking tajamnya putus sudah. Begitulah juga ketika manusia itu jujur, cinta, senang dengan orang-orang yang soleh tadi itu, maka Allah akan tampakkan orang-orang pilihannya di atas bumi ini nantinya kepadanya. Wal ardu la takhlu, bumi ini tidaklah mungkin kosong, min qa'imin lillahi bihujjah, daripada orang yang menegakkan karena Allah dengan kebenaran. Enggak mungkin bumi ini kosong daripada orang yang dicintai oleh Allah. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, selalu terus menerus sekelompok daripada umatku itu ada dhahirin, mereka jelas alal haqqi, atas kebenaran, la yadurruhum, tidaklah membahayakan mereka, mannawa'ahum, orang yang mengganggu mereka, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang perintah Allah yaitu kiamat. Di bumi ini pasti ada orang yang mempertahankan yang hak, pasti ada orang-orang yang baik sampai datang kiamat, pasti ada. Ulaika nujumul ard, mereka itu adalah bagaikan lentera-lentera atau bintang-bintang bumi. Wa hummalul ana amanah, mereka adalah pembawa amanat. Wa nuwabul mustafa, mereka adalah pengganti-pengganti Rasulullah. Wa warathatul anbiya, mereka pewaris-pewaris para nabi radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Ulaika hizbullah, merekalah adalah pasukan-pasukan Allah. Ala inna hizballahumul muflihun, sesungguhnya pasukan Allah, merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar bagaimana cerita orang-orang dahulu, ulama-ulamanya begitu hebat, orang-orang ahli ibadahnya begitu hebat, seakan-akan kita ini gak mungkin ya di zaman sekarang ini ada. Sebenarnya tetap ada. Cuma memang pandangannya orang sekarang dengan pandangannya orang dulu itu lain. Kalau pandangan orang sekarang itu mereka terlena dengan kegemerlapan dunia, sehingga mereka itu banyak menilai duniawi. Yang keramat itu yang mobilnya Alphard, yang wali itu adalah yang rumahnya tingkat 7, yang babutnya tebel di rumahnya tadi itu. Yang wali itu yang duitnya tuh banyak, yang tamunya itu ribuan. Pandangannya lain sudah. Kalau sudah didatangin menteri-menteri, wah itu berarti keramat. Pandangannya lain. Kalau dahulu lain lagi. Dahulu tadi itu yang justru dia tadi itu hidup dalam keadaan zuhud. Enggak mau kemegahan dunia, itu adalah orang pilihan. Karena itu mereka itu gampang nampaknya. Tapi kalau sekarang udah ketutup matanya tadi itu dengan kegemerlapan dunia, sehingga orang-orang pilihan tadi itu enggak nampak. Yaqulu qaumun an hudahum dallu qad udimu fi asrina wa qallu kalla walakinnahum jullu min antara ayunul juhali. Orang-orang menganggap udah enggak ada lagi ya. Sulit untuk didapatkan ya. Tidak ada. Cuma memang pandangannya orang yang lain. Karena itu mereka ketutup. Lah kalau bumi ini enggak ada orang soleh, Pak, hancur. Enggak mungkin bumi ini enggak ada penerusnya Rasulullah, itu enggak mungkin. Setiap zaman pasti ada sampai hari kiamat. Hancur. Mana mungkin bumi ini akan bisa menerima orang seperti kita. Begitu banyak maksiat kepada Allah, tapi masih tetap aman. Ini karena sebab masih ada hamba-hamba Allah yang soleh sebenarnya. Walaulahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtika bil khati'ati. Kalau bukan karena umat Muhammad yang soleh-soleh ini yang hidup di antara mereka, maka gunung semuanya akan tidak bersaudara lagi dengan kita. Tidak akan kompromi lagi, akan meletus semuanya dan bumi pun akan menjadi retak semuanya. Karena begitu banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sih Anda ini merasa aman daripada maksiat sekarang ini? Hah? Inti keluar dari masjid sini, kelihatan orang baca Quran, kamu di sana. Mau mabuk ada, mau narkoba ada, pelacur ada, bencong ada, nyanyi ada, buka aurat di mana-mana. Di mana sih tempat yang aman itu di mana? Rumahnya habaib, rumahnya kiai, sekarang udah lagu-lagu barat yang ada. Di mana tempat yang aman itu di mana sekarang kira-kira? Tapi kok enggak ada bala? Kenapa ini? Karena masih ada hamba Allah yang soleh di situ. Hah? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah Allah akan mengazab mereka, wahai Muhammad, sedangkan engkau masih hidup di antara mereka. Zamannya Nabi, adanya Nabi Muhammad menjadi sebab selamat daripada azab. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan tidaklah Allah mengazab mereka semenjak mereka masih ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti masih banyak orang-orang yang soleh yang menyelinap di antara kaum muslimin yang karena sebab istighfar mereka Allah angkat adab ini daripada kaum muslimin. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula 'ubadun rukka' wa sibyan rudda' wa ba'im rutta' la subba 'alaikumul 'adzab sabba." Kalau seandainya bukan karena orang-orang yang banyak ibadah rukuk kepada Allah, sujud kepada Allah, dan bukan karena bayi-bayi yang menyusu yang netek kepada ibunya, dan bukan karena binatang-binatang yang lagi hidup dengan polosnya di atas bumi, maka Allah benar-benar akan menurunkan azab yang parah kepada mereka. selamatnya kita daripada azab, padahal banyaknya maksiatnya yang kita lakukan itu adalah karena berkat mereka. Kok gak nampak ya? Bukan gak nampak, matanya yang gak beres. Matanya gak beres. Tahu orang sakit gak matanya? Katarak. Di siang hari gak kelihatan, kok gelap ya? Bukan gelap pak, matanya inti yang gak beres. Terang, mataharinya terang, gak ada mendung. Terang, cuma matanya gak beres, gak kelihatan. Kok gelap ya, gak gelap. Begitulah juga. Orang-orang yang soleh kadang-kadang gak nampak bagi beberapa orang. Kenapa? Gelap matanya. Kenapa? Katarak kena dunia. Sate, aduh kok enak gini ya satenya gak zen ini. Bukan gak zen, inti sakit mulutnya. Kamu tuh sakit, rasanya pahit. Ajib sate itu zen. Cuma karena mulut yang sakit, jadinya gak selera. Enak kelihatan sate. Madu gak jadi manis rasanya kalau sudah sakit mulutnya. Begitulah juga. Orang-orang yang soleh kadang-kadang gak nampak kesolehannya kalau udah orang itu sakit hatinya, saudara. Karena itu siapa orang yang jujur masih cinta kepada mereka dalam hatinya, maka Allah akan tampakkan nanti orang-orang pilihannya di atas bumi ini. Karena itu jangan kamu dari itu tergila-gila dengan kursi, tergila-gila dengan harta, tergila-gila dengan ketenaran, tergila-gila dengan kehormatan. Sehingga kamu tadi itu tidak menganggap, wah yang paling terkenal ada yang paling wali. Wah yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling wali. Dengarkan ada sabda Nabi SAW, beliau bersabda apa? Rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab law aksama 'ala Allah la abarrahu. Banyak orang yang rambutnya itu enggak rapi. Enggak rapi, ruwek-ruwek. Pakaiannya kumuh. Enggak pakai dasi, enggak pakai jas. Madfu'in bil abwab, ditolak di pintu-pintu. Kenapa? Dianggap orang enggak beres. Lau aksama 'ala Allah la abarrahu. Kalau seandainya dia mohon kepada Allah, kalau seandainya dia sumpah kepada Tuhannya, Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Ini orang istimewa, orang pilihan, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali. Karena itu jangan lihat kalau sudah dikawal polisi berarti orang hebat. Belum tentu, banyak yang dikawal juga diborgol. Banyak yang asalnya tinggal di istana sekarang tinggal di penjara. Belum tentu pak. Orang-orang seperti mereka itu masih tetap ada bagi umat Muhammad ini. Cuma Allah tidak akan pertemukan kecuali orang yang jujur dalam hatinya cinta kepada mereka, saudara. Di zaman Nabi itu ada satu orang namanya Uwais. Uwais ini hidup di zamannya Nabi, cuma enggak ada kesempatan untuk ketemu dengan Nabi. Kenapa? Karena ibunya sudah tua, tidak bisa ditinggal. Dia selalu diperlukan sama ibunya, ngeladeni ibunya. Tapi dia cinta sama Rasulullah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diberi ilmu oleh Allah mengetahui Uwais Al-Gharani. Malah beliau mengatakan Sayyidu Tabi'in Uwais Al-Gharani. Pemimpin para tabi'in nanti adalah Uwais dari negeri Gharan. Tahukah anda, Uwais itu gimana? Apakah orangnya putih, mancung, wanteng, rumahnya marmer bawahnya? Enggak. Orang enggak punya apa-apa Uwais itu. Hitam. Pernah kena penyakit belang. Tapi akhirnya sembuh, tinggal sedikit ada di pundak. Dia hidupnya, kerjanya ngangon kambing. Selalu merundukkan kepalanya. Dan juga kalau ada waktu dia itu ngambil, ngumpulkan bijinya kurma. Bekas-bekasnya orang makan itu diambil, ditumbuk sama dia. Nah, itu biasanya untuk campuran makanannya kambing di Arab itu. Itu gemuk-gemuk itu kalau kasih itu. Dijual sama dia. Hasilnya untuk dibeli roti, makannya dia, sisanya untuk sedekah. Sampai Nabi SAW pesan sama Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab. Ali Umar, cari Uwais Al-Gharani ya. Sampaikan salamku kepadanya. Dan jika kamu ketemu, mintalah doa dari dia, karena doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar itu setiap musim haji pasti ngumumkan, siapa yang dari Yaman? Kelompok Yaman siapa? Kami kelompok Yaman. Yang dari daerah Qoron siapa? Kami dari Qoron. Kenal Uwais enggak? Yang nyari Sayyidina Umar. Bayangannya orang, wah ahli ekonomi, atau ahli perang, atau ahli apa, begitu ya. Uwais, enggak ada Uwais. Ada Uwais. Uwais yang mana ya? Uwais dari Qoron, enggak ada Uwais. Ada Uwais itu, agak sedikit berubah, kata. Dikenalnya orang yang gak beres. Mana dia? Itu jaga unta kami. Didatangi sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Assalamualaikum ya Uwais. Kaget Uwais. Waalaikumsalam. Dilihat sama Uwais. Kami sahabatnya Nabi. Pernah dipesan sama Nabi untuk menyampaikan salamnya Nabi kepada kamu. Nangis Uwais. Aku sangat cinta sama Rasulullah. Cuma aku tidak bisa bertemu dengan Nabi. Karena aku harus melayani ibuku, ngeladeni ibuku. Dan aku diminta oleh Nabi untuk minta doa darimu. Kaget Uwais. Kemudian karena itu perintahnya Nabi, dia laksanakan. Setelah itu Uwais mau melarikan diri sudah. Kata Sayyidina Umar, Uwais, inti di sini. Kamu di sini Uwais. Kita akan sediakan tempat, kita akan berikan semua keperluan kamu. Kata Uwais, jangan. Ketemu nanti ada di akhirat, kata Uwais. Aku lebih senang hidup dalam keadaan demikian. Jadi Uwais itu kalau diketahui oleh dua orang saja lari. Enggak kepingin dikenal. Kalau sekarang kan buat majalah, buat tanggalan, buat poster membela kejujuran. Enggak runin tek HP itu nyoy. Itulah Uwais Al-Gharani, saudara. Lah, orang-orang yang demikian ini apakah ada? Ada, enggak mungkin enggak ada. Kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati, masih ada sekelompok daripada umatku ini zahirina alal haq, mereka tadi itu masih jelas dalam kebenaran, enggak berubah. Hatinya benar, akidahnya benar, akhlaknya benar, ibadahnya benar. Enggak terpengaruh sana, enggak terpengaruh sini. Dan itu pasti terjadi setiap zaman sampai datang kiamat. Enggak hancur bumi ini kalau enggak ada. Karena itu jangan cari yang model-model nanti. Biar ketemu dengan orang-orang pilihan Allah. Hah? Jangan yang model-model, cari orang yang istiqomah. Lah, orang kadang-kadang punya persepsi yang lain. Kadang-kadang sudah tidak sesuai dengan syariat wali. Repot kalau sudah model begitu tuh. Akhirnya setengah miring wali jadinya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhasil kita tidak boleh meremehkan orang. Semenjak orang tadi itu adalah orang yang taat kepada Allah, maka hormati dia. Mungkin di sini dia adalah menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an. Beliau pernah berkata begini, innallaha khaba'a thalathan fi thalathin. Allah itu menyimpan tiga hal pada tiga hal. Menyimpan tiga hal pada tiga hal. Pertama, khaba'a ridahu fi ta'atih. Fala tahqiranna min ta'ati syai'an la'alla fihi ridallah. Allah itu menyimpan ridhonya pada perbuatan taat kepadanya. Maka janganlah kamu meremehkan sedikit pun daripada perbuatan taat kepada Allah, karena mungkin di perbuatan taat tadi itu ada ridho Allah dan menjadi sebab dia masuk surga Allah. Masih ingat gak ceritanya pelacur masuk surga karena sebab nolong seekor anjing yang kehausan? Ternyata menolong seekor anjing di situ tersimpan ridho Allah, akhirnya menjadi sebab dia tobatnya diterima oleh Allah dan dimasuk surga. Ada satu hadis juga Nabi menyatakan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syaukatin yunahhiha an tariq muslimin. Aku menemui seseorang ada di surga bergelimang dalam nikmat di dalam amalan, bukan banyak sholatnya atau ibadahnya, tapi ketika dia berjalan melihat ada duri di jalan orang Islam, takut kena kaki mereka, diambil, dihindarkan. Sebab ridhonya Allah di situ, akhirnya dia dijadikan orang yang beruntung masuk surga bergelimang dalam nikmat surga selama-lamanya. Allah menyimpan ridhonya dalam perbuatan taat. Karena itu setiap saatnya programkan berbuat taat. Wah, saya pergi ke masjid dulu aja deh. Barangkali bisa bantu-bantu bersihkan masjid. Nah, itu perbuatan taat itu. Oh iya, sekarang waktunya Majelis Taklim, barangkali bisa bantu ngatur bangku. Mungkin itu perbuatan taat yang bisa menyebabkan kamu masuk surga. Kedua, wa khaba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahqiranna minal ma'asi syai'an la'alla fihi sukhtallah. Allah itu menyimpan murkanya pada perbuatan maksiat kepadanya. Maka jangan sekali-kali meremehkan maksiat kepada Allah sedikit pun. Mungkin di maksiat yang diremehkan tadi itu tersimpan murka Allah, akhirnya dia mendapatkan laknat Allah, mati su'ul khotimah, masuk neraka Allah. Dalam hadis Muslim diceritakan seorang perempuan masuk neraka fi hirratin habasatha. Dia masuk neraka karena menyiksa seekor kucing, diikat, ditinggal sampai mati kelaparan. Kalau seandainya dia buka, bisa masih makan tikus atau makan binatang-binatang kecil. Diikat sehingga gak berdaya, dia sampai mati kelaparan. Kejem sama kucing. Akhirnya ternyata di situ murka Allah dan dia mati masuk neraka. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulgi laha balan fayahwi finnari sab'ina kharifa. Ada orang yang dia tadi itu berbicara dianggap remeh pembicaraannya. Cuma pembicaraan itu ternyata ada murka Allah di dalamnya. Dia terpelanting karena pembicaraan yang dianggap remeh tadi itu masuk ke neraka 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Belum dimulai siksanya itu, si durung tutup-tutup 70 tahun. Yang ketiga, wa khaba'a wilayatahu fi ibadih fala tahqiranna ahadan min khalqih la'alla fihi wilayatallah. Allah itu menyimpan kewaliannya pada hambanya. Maka janganlah kamu remehkan satu pun di antara hamba Allah ini. Mungkin yang kamu remehkan, yang kamu hinakan dari itu, ternyata letak kewalian daripada hamba Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Wali itu pak, duduk karena hidungnya mancung, bukan karena bibirnya merah, bukan karena wajahnya ganteng, bukan karena tinggi badannya, tegap berdirinya, wangi baunya. Bukan itu. Wali itu yang hatinya bersih, yang mulutnya jujur, yang anggota badannya taat, yang jauh daripada maksiat kepada Allah, yang makanannya halal, yang hatinya penuh cinta kepada Allah dan Rasul, istiqomah dalam kehidupannya, itu wali. Karena itu jangan meremehkan hamba Allah. Masih elek rai ini sudah diwali semenjak jadi orang mukmin. Karena itu ayo kita benar-benar jadi orang yang shadiq, yang jujur. Jujur dalam cinta kepada orang yang soleh. Jujur dalam cinta kepada Nabi. Jujur dalam cinta kepada syariat. Maka Allah akan tampakkan nanti hamba-hamba pilihan yang masih ada di atas bumi ini. Semoga kita dapat barokah mereka, dijadikan orang yang beruntung bisa bertemu dengan mereka dan bisa mengikuti jejak mereka. Amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin.